الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari At-Tafsir Al-Muyassar. Qala Allah Azza wa Jal, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashab al-yamin fi jannati yatasa'alun anil mujrimin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang disertai dengan sumpah tentang dahsyatnya api neraka sebagai peringatan bagi hamba-hambanya, maka siapa yang ingin dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ingin maka dia jauh dari Allah dengan melakukan perbuatan al-ma'asi wadz-dzunub. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan, rahina. Rahina ay mahbusa, tergadaikan, dalam keadaan tertahan, disebabkan karena perbuatannya, disebabkan karena amalannya. Meskipun tangan yang beramal, kaki yang bekerja, namun tidaklah tangan dan kaki ini melakukan sesuatu melainkan perintah itu berasal dari an-nafs atau al-qalb. Inna fil jasadi mubghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kenapa itu ribut di belakang? Maka qalbu menjadi pusat yang akan menggerakkan segala kemauan, segala kehendak, segala perbuatan, seluruhnya berasal dari al-qalb. Maka tatkala dia melakukan amalan-amalan yang buruk, maka dia tertahan. Tertahan untuk apa? Untuk dilakukan qisas, menyelesaikan hak-hak yang ada. Demikian pula al-uqubat, siksaan-siksaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir, kullu nafsin bima kasabat, setiap jiwa berdasarkan apa yang dia perbuat. Min a'mali syarri was-su'i, dari amalan-amalan keburukan dan kejahatan, mahbusatun marhunatun bikasbiha, maka dia tertahan, tergadaikan dengan perbuatannya itu, dengan perbuatannya, dengan amalannya. La tufakku hatta tuaddiya ma 'alayha min al-huquqi wal-'uqubat. Tidak akan dibebaskan dari gadai tersebut, dari tertahannya itu, hingga dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dari hak-hak dan dari hukuman-hukuman terhadap perbuatannya, perbuatan keburukannya. Maka semua ada qisas, ada pembalasan, ada hari pembalasan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalan yang dia lakukan. Illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin. Ashabul yamin adalah hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan jaminan al-jannah, fi jannati yatasaalun, maka mereka pun tinggal di dalam jannat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir illal muslimin, beliau menjelaskan siapa yang dimaksud ashabul yamin, ay al-muslimin al-mukhlisin. Ashabul yamin, kaum muslimin yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah ashabul yamin, alladzina fakku riqabahum bitta'ah. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan diri-diri mereka dari neraka dengan ketaatan. Jadi tidak lagi tergadaikan. Yang tergadaikan adalah mereka yang melakukan amalan keburukan untuk menanti pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman. Adapun ahlu ta'ah, as-salihun, ahlu tauhid, ahlu ittiba', maka mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannat. Mereka berada di dalam jannat. Hum fi jannatin la yudraku wasfuha. Mereka berada di dalam jannat yang surga itu tidak bisa dijangkau penyifatannya. Yani kita berusaha untuk membayangkan, menyifatkan tentang keindahan surga, maka al-jannah itu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Keindahan yang tidak bisa dibayangkan, itulah hal jannah. Maka ashabul yamin mereka tinggal di dalamnya. Nas'alullah azza wa jalla an nakuna min ashabil yamin wa an yaj'alana min ahli al-jannah. Yatasaalun, maka mereka ketika berada di dalam jannah itu saling bertanya-tanya. Ayas'alu ba'dhuhum ba'dha, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lainnya. Tentu sambil merasakan kenikmatan, sambil bersantai ria. Karena di dalam al-jannah itu adalah hari pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesulitan. Tidak ada lagi kelelahan. Jannah itu adalah hasil. Hasil yang telah diamalkan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Nah, seorang apabila telah masuk ke dalam jannah, maka dia tidak akan keluar lagi darinya. Dan seorang tidak lagi merasakan hal yang menyedihkan. Kesenangan di atas kesenangan. Maka sungguh merugi seorang hamba yang diberi kesempatan hidup di dunia, lalu dia menghabiskan waktunya hanya untuk kehidupan dunia, tidak memiliki bekal di akhirat, tidak memiliki persiapan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merugi. Orientasinya hanya mengumpulkan dunia, gimana caranya kaya di dunia. Lalai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, kecuali hamba yang datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim, dengan tauhid, ketundukan, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka melepaskan diri-diri mereka dengan ketaatan. Yatasa'alun ay yas'alu ba'dhum ba'dhan 'anil kafirin, 'anil mujrimin, tentang orang-orang yang melakukan kejahatan. Ay 'anil kafirin alladzina ajramu fi haqqi anfusihim, tentang orang-orang kafir yang mereka telah berbuat kejahatan terhadap diri-diri mereka. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat, maka berarti dia telah menzalimi dirinya. Dia telah menzalimi dirinya. Semestinya dia membahagiakan dirinya dengan ketaatan. Akan tetapi dia mengharapkan kenikmatan sesaat di dunia, sehingga dia tidak lagi merasakan kenikmatan di akhirat. Maka dia menzalimi dirinya sendiri. Mereka ini mujrimin. Maka ahlul jannah bertanya tentang mereka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar, ay man ladhi adkhalakum jahannam, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam jahannam, wa ja'alakum tadhuquna sa'iraha, dan yang menyebabkan kalian merasakan panasnya, siksaannya, api yang berkobar-kobar, menyala-nyala. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Qalu, kata mereka, lam nakum minal musallin, kami dahulu enggak sholat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin, dan kami berbicara tentang kebatilan bersama dengan orang-orang yang ikut berbicara dengan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, hingga kematian menjemput kami. Al-yaqin yani al-maut. Sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai keyakinan itu datang kepadamu, yakni al-maut, sampai maut menjemputmu. Maka inilah yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam jahannam, disebabkan karena mereka meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Usuluha wa furu'uha, baik usulnya tauhid mereka tinggalkan, mereka mendustakan hari kebangkitan, Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Dan mereka meninggalkan amalan-amalan saleh. Dari salat, memberi makan, ya, dan senang berbicara dengan kebatilan. Maka inilah yang menyebabkan mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahannam. Naktafi bihadha ya ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.